بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki pelajaran dars yang baru. Insyaallah ad-darsu al-hadiyya asyara. Ad-darsu al-hadiyya asyara. Ya. Pelajaran yang ke-11. Fil hafilati, di dalam bis, ya. Percakapan terjadi dalam bis, ya, sedang menumpang bis, ya, antara dua orang ini. Qala al-awwalu, orang yang pertama berkata, Assalamualaikum, ya, mengucapkan salam, Assalamualaikum, semoga keselamatan berlimpah pada kalian, padamu. Qala atsani, kemudian orang kedua berkata, menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan atas kalian juga semoga terlimpah keselamatan dan rahmat Allah beserta barakah-barakahnya. Qala al-awwal, masmuka ya akhi? Siapa namamu ya akhi, wahai saudaraku? Qala al-thani, ismi Abdullahi. Orang kedua berkata, menjawab, ismi Abdullahi, nama saya adalah Abdullah. Wa masmuka, dan siapa namamu, ya, dalam bahasa Arab, ya, bertanya nama dengan ma, ya, dengan isim istifham, yaitu ma, masmuka, ya, dalam bahasa Indonesia dengan lafaz siapa namamu. Ini ya, baik. Qala al-awwal, orang pertama tadi berkata, menjawab, ismi Faisalun, nama saya adalah Faisal. Baik. Kemudian Faisal, orang pertama bertanya lagi, awalibun anta ya Abdullahi, apakah pelajar engkau ini? Apakah engkau ini seorang pelajar, wahai Abdullah? Qala Abdullahi, Abdullah kemudian berkata, menjawab, na'am, ya. Jadi Abdullahi seorang pelajar. Atau pembahasan di sini nanti, pembicaraan di sini tentang kuliah atau di jami'ah, di universitas. Ya. Berarti makna talibun di sini dalam bahasa Indonesia, dalam budaya Indonesia adalah mahasiswa. Ya, jadi lafaz Arabnya sama talibun. Tapi kalau di Indonesia dibedakan, ya. Kalau masih sekolah itu dikatakan pelajar. Tapi kalau kuliah di universitas dikatakan mahasiswa. Ini masalah apa budaya, masalah penggunaan bahasa masing-masing bahasa tersebut. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya sama. Yang di madrasah disebut talib, yang di jamiah juga sama disebut talib. Ini ya. Nah, jadi yang seperti ini juga harus diperhatikan. Ya. Baik. Sesuai dengan qarinahnya, sesuai dengan konteks atau siyaqul kalam. Oke. Tafadhol, berikutnya dicoba tanya jawab gantian. Qala Faisal. Faisal berkata, aina tadrusu ya akhi? Di mana engkau belajar wahai saudaraku? Ya. Qala Abdullah, adrusu bi jami'ati riyadi. Bi jami'ati riyadi. Bi jami'ati riyadi. Ya. Ada rusuh, saya belajar. Saya belajar di Universitas Riyad. Ya, Jami'ah Ar-Riyad, Universitas Riyad, ibu kota Saudi. Baik. Berikutnya. Qala Faisal. Faisal berkata, fi ayyi kulliyatin tadrusu, pada kampus fakultas apa kamu belajar? Ya, kulliyah di sini maknanya fakultas ya. Fi ayyi kulliyatin, di fakultas mana, fakultas apa engkau belajar, engkau menempuh studi ya. Qala Abdullah tadrusu fi kulliyatin Hindasati. Saya belajar di Fakultas Hindasah, itu teknik. Saya belajar di Fakultas Teknik. Ya, kuliatul Hindasah. Hindasah itu teknik, Fakultas Teknik. Nah, sebelumnya seperti di sini juga tadi ya, talib ada makna tadi disesuaikan dengan tempatnya. Di sini dalam bahasa Arab fi'ilnya ada rusu atau tadi rusu, atau asalnya darasa ya ada rusu ya. Ini digunakan baik yang di madrasah maupun di jami'ah ya. Tapi biasanya kalau di Indonesia untuk pelajar di sekolah ya belajar di sekolah, tapi kalau yang di fakultas, di universitas dikatakan kuliah bukan belajar, istilah yang sering digunakan ya. Di mana kuliah? Kuliah di fakultas teknik, kuliah di universitas ini dan itu ya, walaupun hakikatnya sama-sama belajar, tapi istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu juga berbeda. Ini juga perlu diketahui, difahami. Jadi boleh tadi misalkan ada rusu bi jami'ati riyadi, saya kuliah di Universitas Riau. Fi ayyi kulliyatin tadrusu, di kuliah di fakultas mana engkau kuliah? Ada urusu fi kuliahil hindasati, saya kuliah di Fakultas Teknik. Ya, secara atau penggunaan keumuman seperti itu bahkan ya, kalau di masyarakat Indonesia ya, di kalangan ya masyarakat Indonesia seperti itu. Ya, jadi menerjemahkan dengan lafaz tersebut karena keumuman yang digunakan seperti itu boleh. Atau kembali ke asalnya dengan lafaz belajar juga boleh. Ya. Ini sekedar diketahui ya, dalam penerjemahan itu biasanya seperti itu. Jadi ada terjemahan lafzi atau asli atau harfi, ada juga terjemahan secara maknawi. Ini saya dilanjutkan. Qala Faisalun, Faisal berkata, fi ayyi sanatin tadrusu, pada tahun berapa kamu kuliah? Ya, kamu kuliah atau kamu belajar ya, sama ya. Qala Abdullah atarusu bis sanatis taniyati. Saya belajar kuliah di tahun kedua. Saya belajar kuliah di tahun kedua. Berikutnya Qala Faisal atarifun Muhandisa Salmana. Ya, ta'riful Muhandisa Salmana. Apakah engkau mengenal Insinyur Salman? Ya, Al-Muhandis Insinyur Salman namanya. Ya, Insinyur Salman. Qala Abdullah, tab'an, ya. Huwa ustadi, dia adalah dosen saya. Ya, ustaz. Bukan berarti di sini ustaz yang sesuai dengan yang di Indonesia, bukan, tapi ustaz makna di sini adalah dosen. Ya, ini. Huwa ahsanul mudarrisin fil kulliyati, dia adalah dosen yang paling bagus di Fakultas Teknik ini. Baik, ini dulu, nanti dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, melanjutkan bacaannya. Qala Faisalun, man ha'ula'il fityatu allazina ma'aka, siapa pemuda-pemuda yang bersamamu ini? Ka'annahum ikhwatuka, sepertinya mereka itu adalah saudara-saudaramu. Jadi Abdullah naik bis tersebut disertai dengan beberapa orang yang masih muda, ya, pemuda-pemuda. Fityah, ini jamak dari fata, ya, laki-laki, ya, pemuda laki-laki. Jamaknya fityah, fityatun atau al-fityatu, ya. Diingat, ya, perhatikan, ya. Jangan keliru, walaupun diakhiri dengan tak ta'nits atau tak marbutah, ini bukan mu'annas, ya, tetapi dia bahkan jamak dari mudzakkar. Ya, jadi selalu diingat, ya, al-fata pemuda laki-laki, jamaknya al-fityah. Ini. Lalu pemudinya orang yang pertama apa? Al-fatatu mufradnya, kemudian jamaknya fatayat. Nah, ini jamaknya para pemudi. Ya, beda, ya. Fatayat ini jamak dari fatat, pemudi, gadis, ya, para pemudi. Adapun fityah ini jamak dari fata, ya, pemuda, laki-laki. Selalu diingat, perhatikan ini, jangan keliru. Ya. Jadi man haula'il fityatul ladzina ma'aka ka'annahum ikhwatuka. Siapa para pemuda yang bersamamu ini? Sepertinya mereka itu saudara-saudaramu. Nah, jadi sesuai kalau diperhatikan, ya. Al-fityah tadi jamak muzakkar. Kemudian al-ladzina isim mausulnya untuk jamak muzakkar, sesuai. Ya. Kemudian ka'annahum, ya, bomirnya hum, bomir ha disertai dengan mim. Ya. Untuk jamak muzakkar. Nah, kemudian ikhwatuka, ikhwah ini jamak dari akhun, walaupun dengan tak ta'nits, tak marbutah, ya. Ikhwatun ini jamak dari akhun, saudara laki-laki. Ini jamaknya ikhwatun, ikhwah. Ya, sering kita dengar, ya, ikhwah. Nah, ini jamak mudzakkar laki-laki dari akhun, dari akh. Ya. Kalau mu'annatsnya apa? Akhawat, jamaknya berbeda. Dari ukhton, mufradnya ukhton, jamaknya akhwat. Ya, ini. Jadi tak ta'nits atau tak marbutah memang kebanyakan keumuman untuk mu'annas, untuk mufrad mu'annas, tetapi tidak semuanya. Beberapa di antaranya tak ta'nits ini bahkan untuk jamak mudzakkar. Ini, ya. Jamak dari mudzakkar. Dihafalkan, yang semacam ini dihafalkan. Fityah, ikhwah, fityatun, ikhwatun, ya, atau yang semisalnya, nanti dihafalkan. Ya. Ini. Ada satu bentuk lagi jamak yang diakhiri dengan ta'nits apa? Yang berwazan fa'alatun. Ya. Fa'alatun, fa'alah. Ini jamak. Wazan, salah satu wazan, salah satu bentuk jamak. Dan untuk yang mudzakkar, jamak dari yang mudzakkar. Contohnya dari talibun. Talibun itu ada beberapa bentuk jamak. Di antaranya mengikuti wazan fa'alah menjadi talabah. Talabatun, talabah. Misalkan di, ya, ada semacam muhadharah atau apa, kemudian diseru ayyuhat thalabah, wahai para pelajar, ini untuk laki-laki. Ini. Atau contoh yang lain di akhir surah Abasa, ya, surah Abasa juz amma, ya, ayat paling akhir, ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, di situ ada lafaz kafarah al-fajarah. Jadi kafarah fajarah. Kafarah di situ jamak, wazannya fa'alah, fa'alatun, kafaratun, kemudian fajaratun juga jamak. Wazannya sama, ya. Fa'alatun, kafaratun, fajaratun. Jadi kafaratun itu jamak dari kafirun, kafir. Kemudian fajaratun itu jamak dari fajirun, orang yang fajir. Ini bentuk jamak yang diakhiri dengan tak ta'nits. Tamar kubah. Jadi dihafalkan yang semacam ini. Jadi dalam ayat tersebut ulaika humul kafaratul fajar. Ya, mereka itulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir. Jadi jamak. Bukan perempuan yang kafir atau perempuan yang fajir, bukan, tapi itu jamak dari muzakkar atau jamak secara umum. Ini. Jadi perhatikan yang semacam ini ya. Baik. Ya agak keluar sedikit ya ini untuk mengingatkan. Tafadhol gantian berikutnya dijawab. Qala Abdullah, na'am, haula'i ikhwati li arba'atu ikhwatin wa salatu akhwatin. Abdullah berkata, ya, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Mereka ini adalah saudara-saudaraku. Saya memiliki 4 saudara-saudara dan 3 saudari-saudari. 4 saudara laki-laki, ya, saudara-saudara, 4 saudara dan 3 saudari. Ya. Berikutnya. Qala Faisalun. Aina yad'u haula'i? Faisal berkata, di mana mereka belajar? Ya, di mana mereka ini belajar? Di mana mereka ini belajar? Ya. Berikutnya, kalau Abdullah, amma ikhwati, kulluhum ya dari sunnah di jamiah ini, misal jawab dari ini ya dari sunnah di kuliah itu di kuliah itu tibbi, di kuliah itu tibbi. Ya, tibbi aktibbi ya. Wa Ibrahimu yadrusu fi kuliyati tijarati. Ya. Wa Ishaqu yadrusu fi kuliyati adabi. Ya. Wa Ismailu yadrusu fi kuliyati ulumi. Ya. Wa haula'i salah satu asyuru bini. Ya, ini dulu. Artinya dulu berkata, adapun saudara-saudaraku mereka semua belajar di universitas Nisa. Di universitas ini tidak ya, bil jamiati tidak ya. Jadi di universitas ini, universitas mana yang dimaksud, jamiah mana yang dimaksud di sini? Tadi pembicaraan di awal apa? Ada urusu bi jamiati Riyadi. Jadi Universitas Riau, ya, sama universitasnya ya. Jadi semuanya saudara-saudara laki-laki tadi belajar di atau kuliah di Universitas di Jamiah Riau. Kemudian Aisa wa huwa akbaru minni yadrusu bi fi kulliyati tibbi. Apa? Aisa dia huwa akbaru minni terkait dengan umur, terkait dengan usia berarti. Iya, dia lebih tua dari saya. Belajar di Fakultas Kedokteran. Iya, kuliah itu di Fakultas Kedokteran. Wa Ibrahim dan Ibrahim belajar di Fakultas Bidang Perdagangan. Iya, kuliah itu Tijarati Fakultas Perdagangan. Wa Ishaq dan Ishaq belajar di kuliah Sastra. Ya, fi kuliahil Adabi Fakultas Sastra. Wa Ismail dan Ismail belajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan. Iya, Kuliyatil Ulumi Fakultas Ilmu Pengetahuan. Wa haula'i. Ganti aja. Oh iya, wa haula'i salah satu. Apa? Ketiganya lebih muda dari saya. Iya, wa haula'i salah satu asghoru minni. 3 saudara tadi. Siapa? Ibrahim, Ishaq dan Ismail. Ini lebih muda dari saya. Berarti apa? Adik ya, adiknya. Kalau Aisa berarti tadi kakak dari Abdullah. Jadi urutannya Aisa, kemudian Abdullah, kemudian baru ketiga tadi Ibrahim, Ishaq dan Ismail. Ganti berikutnya. Wa ammal akhwatu. Akhwatu. Fayad rusna fil madrasati al mutawassithati. Ya, fil madrasatil mutawassithati. Zainabu tadrusu fis sunat fisanati fisanatil aula ula ula ya. Wa salma tadrusu fis sanati tsaniyati wa laila tadrusu fis sanati tsalasati salisati ya Zainab ya. Wa amal akhawatu saya durusna fil madrasatil mutawassithati Zainabu tadrusu fis sanatil ula wa Salma tadrusu fis sanatil tsaniyati wa Laila tadrusu fis sanatil tsalitsati. Adapun saudari-saudari saya, mereka belajar di madrasah mutawassithah. Ini kalau di sini setingkat SMP. SMP ya, mutawassithah itu setingkat SMP. Kira-kira ya. Zainab belajar di sanatil ul fi sanatil ula di tahun pertama. Salma fi sanatil tsaniyah tahun kedua. Laila fi sanatil tsalitsah tahun ketiga. Atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, kira-kira seperti itu ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini. Berikutnya ganti. Di ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Di sekolah mana? Di sekolah mana? Di sekolah mana mereka? Saudari-saudarimu belajar. Ya, fi ayyi madrasatin di sekolah mana? Tadrusu akhawatuka? Saudari-saudarimu itu belajar. Nanti. Qala Abdullahi yadrusna fi madrasati Khalid ibn Walid li banati di Makkah. Ya. Abdullah berkata mereka sekolah di Khalid ibn Walid di madrasah. Madrasah Khalid ibn Walid. Ya. Di banat untuk perempuan. Ya, untuk perempuan di Makkah. Ya, jadi mereka belajar, saudari-saudarinya tadi ya, mereka belajar atau mereka bersekolah di madrasah atau di sekolah Khalid ibnul Walid. Nama sekolahnya ya, sekolah atau madrasah Khalid ibnul Walid lil banat. Sekolah tersebut untuk anak-anak perempuan. Jadi sekolah khusus perempuan yang bernama Khalid ibnul Walid di kota Makkah. Terus kali wala faisal aina taskunu na antum di mana kalian tinggal, di mana kalian tinggal ya taskunu na antum kalian tinggal. Terus ikhwati yaskunu fi mahajir jamiati amma mimnya di tasydid ya amma ana fa askunu ma qaribinni ya Abdullah berkata saudara-saudaraku tinggal di asrama jamiah asrama kampus, ya. Asrama jami'ah, asrama universitas atau asrama kampus. Ya. Amma ana adapun saya tinggal bersama seorang kerabat saya. Ya, saya tinggal bersama seorang kerabat saya, salah seorang kerabat saya. Sedikit faedah untuk Bomir mutakalim ya ana ya ini membacanya pendek ya ana jadi na di sini nun yang di fathah ini dibaca pendek alif yang sesudahnya itu tidak dibaca ya alif yang ada di akhir pada bomir ana ini tidak dibaca berarti apa membacanya pendek bukan ana bukan seperti itu tapi ana. Jadi alifnya tidak diucapkan, alifnya tidak dibaca. Menunjukkan apa? Dibaca dengan pendek, fathahnya pendek. Kalau alifnya dibaca, alifnya diucapkan, maka fathah akan dibaca panjang. Ana, itu berarti alifnya dibaca. Tapi kalau alifnya tidak dibaca, maka fathahnya dibaca pendek. Ana. Dan ini lebih benar seperti itu ya. Yang untuk semuanya perhatikan pada ana ini alifnya tidak dibaca sehingga itu dibaca dengan pendek ana. Jadi alifnya itu hanya dalam penulisan. Ya. Ada hanya dalam penulisan tapi tidak dalam pengucapan. Allahu a'lam. Ana. Berikutnya. Qala Faisal. Amata Amutazawijun anta Amutawajid Mutazawijun Amutawajid Amutawajid Anta ya Abdullah. Sudah melakukan Bismillah. Mutazawij, mutazawij, mutazawijun. Mutazawijun anta ya Abdullah. Apakah sudah menikah engkau wahai Abdullah? Ya, ganti. Qala Abdullah la. Lastu bi mutazawijun. Ada ba bi mutazawi bin. Ada ba ya, ada huruf jar ba, ada bi ba nya di kasrah ya. Berarti dia majrur bi mutazawi jin. Abdullah berkata tidak pastu. Pastu? Saya tidak. Saya tidak menikah. Menikah. Saya tidak menikah. Saya belum menikah. Ya. Berikutnya. Qala Faisalun ma unwanuka? Faisal berkata, unwan alamat. Di mana alamatmu? Ya. Kalau bahasa Indonesia bertanya alamat seperti itu ya. Di mana alamatmu? Ya. Tapi dalam bahasa Arab dengan apa? Istifhamnya dengan lafaz apa? Ma. Ma unwanuka, ma unwanuka dengan ma, bukan dengan aina, bukan aina unwanuka, bukan, bukan seperti itu. Kalau dengan aina, apa? Aina baituka, di mana rumahmu? Aina taskunun, seperti yang di atas tadi, aina taskununa, di mana kalian tinggal? Itu dengan aina, menanyakan letaknya, tempatnya, di mana, tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Letak kan? Ini. Tapi kalau alamat, alamat kan bukan letak, sekedar apa? Alamat itu apa? Informasi ya. Ini di daerah mana? Tapi kan bukan letaknya, tapi dia sekedar ininya, informasinya, datanya. Sehingga untuk menanyakan itu tentang alamatnya, ini dalam bahasa Arab ya dengan ma, ma unwanuka. Seperti tadi menanyakan nama juga demikian, ma ismuka, masmuka, bukan dengan man, bukan man ismuka, man ismuk, bukan seperti itu, tapi dengan ma, masmuk, ma unwanuk, ya ini perhatikan. Tapi dalam bahasa Indonesia sesuai dengan yang biasa digunakan kebudayaannya orang Indonesia, siapa namamu, di mana alamatmu, itu. Yani, ya memang demikian masing-masing bahasa sesuai dengan yang digunakan oleh penggunanya asli ya seperti itu ya sudah tinggal mengikuti menyesuaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia bertanya siapa namamu, di mana alamatmu, ya silahkan. Kalau dalam bahasa Arab ya dengan ma, ma ismuka, masmuka, ma unwanuka seperti itu. Ya, ini perhatikan, bedakan ya. Tapi kalau menanyakan siapa kamu ya dengan man, man anta, ya itu baru dengan man ya. Tapi kalau menanyakan namanya itu dengan ma, ma ismuka. bedakan. Kalau menanyakan nama dengan ma, ma ismuka, tapi kalau menanyakan langsung siapa dia, ya maka dengan man, man anta, siapa kamu, itu dengan man. Seperti tadi, aina baituka, aina taskunun, bedakan dengan ma unwanuka. Jadi yang seperti ini juga harus diperhatikan. Baik. Berikutnya nanti. Alhamdulillahi halihi sifa pati fiha unwani ya, ini ini kartu saya, kartu nama saya maksudnya. Ini kartu nama saya Dis. Fiha padanya, pada kartu nama itu ada unwani, ada alamat ya. Saya. Ini kartu saya, ini kartu nama saya, di situ ada alamat saya. Jadi bitaqah itu kartu ya. Ya kalau di sini biasanya apa? Kartu nama. Ini. Di dalam bahasa Arab cukup dengan bitaqah. Ini sudah cukup kartu. Ya, ada nama, ada alamat. Mungkin pekerjaan atau apa? Ya, sesuai kebutuhan masing-masing ya. Baik. Berikutnya. Masrurun bahagia itu karena masrurun. Masrurun. Masrurun dirikan karena fa'amjilul makhatati makhatati qadimati. Iya. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun bilaqaika, ana sa'anzilu fil mahatatil qadimati. Ashkuruka ya akhi, saya bersyukur. Terima kasih. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya, ashkuru. Kalau maf'ul bihnya sesama makhluk atau sesama orang, diartikan terima kasih ya. Ashkuruka ya akhi, saya berterima kasih kepadamu wahai saudaraku. Tapi kalau itu apa kepada Allah Ta'ala, ashkurullah, terjemahannya dengan kata bersyukur, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini. Tapi dalam bahasa Arab sama, ashkurullah, ashkuruka ya akhi, atau yang semisalnya sama, ashkur, syakar ya syukur. Tapi dalam bahasa Indonesia berbeda, kepada Allah bersyukur kepada Allah, kalau kepada sesama ya berterima kasih kepada sesama. Kira-kira seperti itu ya. Okay. Terima kasih padamu wahai saudaraku karena masrur ini. Masrur, saya senang berjumpa denganmu. Iya. Saya akan turun di halte di depan. Iya, halte yang di depan. Saya akan turun di halte depan. Tadi pembicaraan berada di bis ya, fil hafilah. Ya, ini si Faisal akan turun di halte yang berikutnya lagi, yang di depannya. Terus. Qala Abdullah fi amanillah wa ilal liqa'i. Ya, fi amanillah wa ilal liqa'i. Apa fi amanillah? Fi. Kalau secara lafaz, secara harfiah, fi amanillah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah. Tapi secara makna apa? Ya, ini mengandung doa ya. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Allah. Semoga engkau selalu dalam penjagaan Allah. Ini. Wa ilal liqa, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Al liqa, pertemuan, perjumpaan ya. Ilal liqa, sampai ketemu lagi. Ini. Ini. Berikutnya. Oh iya, aku Sa'iqo. Nanti As-sa'iqo. As-sa'iqo. As-sa'iqo li Faisal. Ya, qala as-sa'iqo li Faisalin. Qala as-sa'iqo li Faisalin hadal babal. Hadal babu. Hadal babu duhuli. Li adalah lam, li duhuli. hadzal babu lidukhuli ya akhi an nuzulu min hunaka apa asaiq sopir kan dari bis ya, berarti kan ada sopirnya. Nah ini sopir bis berkata asaiq ya dengan alif lam ini tertentu yang dimaksud sopir bis tersebut, bukan sopir yang lain, tapi sopir bis ini berkata kepada Faisal, kan tadi Faisal mau turun ya. Ya biasanya kan orang mau turun kan dia mendekati pintu bis ya. Nah kemudian ditegur oleh Sa'iq, oleh sopir bis tersebut, dia berkata kepada Faisal, hadzal babu lidukhuli, pintu ini untuk masuk. Masuk ya. Untuk masuk penumpang. Jadi penumpang yang di luar mau masuk bis sudah pintu yang depan biasanya ya. Pintu depan, pintu yang masuk. Pintu yang satu. Ya. An-nuzulu min hunaka. Adapun turun, untuk turun dari bis itu dari sana, dari pintu yang lain, pintu yang belakang. Biasanya seperti itu ya. Ini. Jadi untuk dukhul, untuk masuk bis ada pintu yang depan, kemudian an-nuzul turun dari bis, ini pintu yang di tengah atau yang di belakangnya. Jadi dibedakan antara pintu masuk dengan pintu keluar pada bis. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya. Sekaligus murojaah ya apa yang sudah pernah dipelajari, mungkin nanti ada beberapa tambahan faedah untuk mengingatkan murojaah kembali apa yang sudah pernah didapatkan. Baik. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Sama rinu latihannya awalan ajib anil asilatil atiyati. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan berikut ya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dar. Baik. Tafadhal langsung saja. Satu persatu. Di ayyi jami'atin yadrusu Abdullah. Ya. Di kuliah kampus. Di universitas apa? Kelas apa Abdullah belajar? Ya. Di jami'ati riyadi. Ya. Ya diurusu? Di jami'ati riyadi. Ya diurusu di jami'ati riyadi. Berikutnya. Di aini kuliatin yadrusu dua. Di mana? Di fakultas mana? Di fakultas mana dia belajar? Yadrusu fi. Yadrusu fi. Kuliati. Apa? Abdullah tadi kuliah di mana? Fakultas apa? Handasah. Fi kuliatil handasati. Handasah. Ya. Kalau muhandis orangnya. Insinyur atau teknisi ya. Muhandis orang yang berkecimpung dalam bidang handasah. Handasah itu teknik. Ya, jadi yadrusu fi kulliyatil handasati. Dia belajar atau dia kuliah di fakultas teknik. Berikutnya. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Syaifa. Yadrusu fi kulliyatit tibbi. Ya. Yadrusu fi kulliyatit tibbi. Baik. Berikutnya. Di ayi kuliyatin yadrusu Ibrahimu yadrusu si kuliyatin tijarati Ibrahim ya fakultas perdagangan ya si kuliyatin tijarati ini. Berikutnya. Di ayi kuliyatin yadrusu Ishaqu. Yadrusu fi kuliyatin adabi. Ya, yadrusu fi kuliyatil adabi. Fakultas Sastra. Berikutnya di ayi kuliatin Idrisu Ismail. Pada fakultas apa Ismail belajar kuliah? Idrisu fi kuliatil ulumi. Ya, Idrisu fi kuliatil ulumi. Ya, ya di kampus ilmu pengetahuan. Ya, fakultas ilmu pengetahuan ya. Berikutnya. Aina tadrusu akhawati Abdullah? Di mana akhawatu Abdullah? Di mana saudari Abdullah belajar? Ya, jamak muannas ya. Mereka para perempuan ya, berarti dengan nun ya. Ya de rusna. Madrasati Khalid bin Walid lil banati di Makkah. Ya, ya darusna fi madrasati Khalid bin Walid lil banati di Makkah. Ya, ya darusna. Mereka saudari-saudari Abdullah untuk jamak muannats ya. Insyaallah nanti akan dibahas pada kemarin yang berikutnya. Seperti itu ya. Ya darusna. Berikutnya aina yaskunu Abdullah? Ya sulu ma'akoribin. Korib. Ya sulu ma'akoribin. La. Kalau Abdullah yang berkata, dia mengatakan koribin li. Tapi kalau dalam pertanyaan ini, kan tadi koib ya, maka bombernya disesuaikan ya. Ya sulu ma'akoribin lahu. Ya, ini. Berikutnya. Aina yaskunu ikhwatuh? Di mana? Ya. Aina yaskunu ikhwatuh? Yaskunu ikhwatuh di mahat. Ya. Yaskununa. Ya, diganti dengan bomir ya. Yaskununa fi mahajil jami'ati. Ya boleh, yaskunu ikhwatuhu fi mahajil jami'ati, atau diganti dengan dhamir menjadi yaskununa fi mahajil jami'ati. Salian tamrin yang kedua masih terkait dengan bacaan. Sahih ma yali, benarkan kalimat-kalimat berikut ini. Benarkan. Tadi kalimat ini salah, kemudian benarkanlah. Langsung saja, tafadhal. La ya'rifu Abdullahi al-Muhandisa Salmana. Abdullah tidak mengenal Insinyur Salman. Salah ya? Salah lah. Benarnya? Mengenal. Ya, berarti apa? La-nya dihilangkan ya. Kalimat yang benar dengan menghilangkan la menjadi ya'rifu. Ya'rifu Abdullahi al-Muhandisa Salmana. Berikutnya. Abdullahi udadawitu. Abdullah lah nikah. Benarnya? Abdullah laisa udadawitu. Laisa itu ada baknya dulu. Laisa bi mutatawwijin. Ya, laisa ya, bukan lasa tapi laisa. Karena gha'ib dulu ya. Pertama kedua ya, atau ketiga laisa. Nanti di murajaah kembali. Di sini Abdullah gha'ib, maka fi'ilnya kembali ke asalnya laisa. Ya, bukan lasta, bukan lastu, tapi laisa. Jadi Abdullahi laisa bi mutazawwijin. Ini Abdullah laisa bi mutazawwijin. Berikutnya. Yadrusu Abdullahi fis sanatil ula. Ya, fis sanatil ula. Fis sanatil ula. Benarnya apa? Yadrusu Abdullah fi fis sanatil. Tahun berapa waktu itu? Tania, tahun kedua ya. Baik. Yaduk rusu Abdullahi Fisanatif Taniyati. Ya. Tahun kedua. Berikutnya. Nazala. Ya. Nazala Abdullah min al-hafilati qabla nuzuli Faisalin. Abdullah turun dari bis sebelum Faisal turun. Tadi yang turun siapa dulu? Faisal dulu. Berarti benarnya apa? Qabla diganti dengan ba'da. Ya, jadi nazala Abdullah min al-hafilati ba'da nuzuli Faisalin. Ya, Abdullah turun sudah Faisal turun. Ramisan, tamaran yang ketiga. Ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hadhil asilatu laisat mabniyatan. Ya. Alat darsil hadia asyara. Soal-soal ini tidak dibangun berdasarkan pada pelajaran yang 11. Maksudnya pertanyaan tersebut jawabannya dijawab dengan jawaban yang benar, bebas, ya, tidak terkait, tidak terikat dengan bacaan pada dars ke-11 tadi. Ya, ini untuk melatih tanya jawab dengan jawaban yang atau bebas, artinya tidak terkait dengan bacaan, tetapi tetap benar jawaban tersebut secara makna dan juga secara lafal. Ya, bisa coba ya. Ya, tidak harus mesti sesuai dengan kenyataan, tidak, tapi sekedar bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Ya. Aina tadrusu anta? Aina tadrusu anta? Tadrusu. Di mana kamu belajar? Di mana kamu kuliah? Jawabannya apa? Ada rusu. Ada rusu. Ada rusu ni. Ada rusu. Ada rusu. Ini tanpa ni ya. Ada rusu. Ada rusu. Ilal. Mata. Mata. Lihat. Contoh yang ditunjukkan pada bacaan tadi. Walaupun jawaban bebas, tapi kan sudah ada contohnya, tinggal mengganti. Ada rusuh bijami'ati. Kalau sini apa? Bijami'ati Gajah Mada. Bijami'ati apa? Indonesia. UI. Mufri. Bijami'ati Yogyakarta. Entah mati aja. Seperti itu ya. Karena itu hati-hati lenggah. Ya. Jadi seperti itu ya, kalau itu tingkatannya kuliah dengan jami'ah. Ada rusuh bijami'ati Gajah Mada misalkan, atau bijami'ati Indonesia, atau yang semisalnya. Tapi kalau ini tingkat sekolah ya, ada rusuh fi madrasati, ya, fi madrasati apa? Laku Zaid bin Sabit misalkan, atau fi madrasati kada wa kada, di sekolah ini, di sekolah itu, di sekolah, atau madrasah Zaid, atau yang misalnya. Dan juga perlu diperhatikan di sini untuk jami'ah dengan ba, ya, ada rusu bi jami'ati di Jamiatul Riyadh misalkan tadi dari contoh ya. Itu kalau jamiah dengan ba adrusu bi Jamiatul Riyadh. Tapi kalau madarasah dengan fi adrusu fi madrasati Khalid misalnya. Ini juga perhatikan beda. Kalau jamiah dengan ba, kalau madrasah dengan fi. Ya, ini. Kenapa? Wallahu a'lam, orang Arab menggunakan seperti itu. Ya, kita tinggal mengikuti. Sementara itu dulu. Ya, tapi bedakan, perhatikan. Aina taskunu? Di mana kalian tinggal? Di mana engkau tinggal? Taskunu. Tanya jawab ya, di mana kamu tinggal? Saya tinggal di sini. Kan berarti gitu. Jadi menjadi askunu. Askunu. Kau di sini, askunu ini gitu ya. Askunu, guna, saya tinggal di sini. Askunu, fi mahjail jami'ati, saya tinggal di asrama kampus. Askunu, fi qaryati, saya tinggal di desa saya. Fi qaryati, atau yang semisalnya. Askunu, ma'a qaribin li. Ma'a zaujatin li. Ya. Atau yang semisalnya seperti itu. Gunung alam Misri. Ya. A'tariful lughata al-faransiyah? Ta'riful lughata al-faransiyah. La. Kalau bisa, kalau bisa. Faransa. Na'am. A'rifu ya. Jadi kalau mutakallim ini fi'il mudhari' ya dengan hamzah awalnya. A'rifu, askunu, adrusu. Adrusu, askunu, a'rifu. A'rifuha. Untuk menjawab yang nomor 3 tadi, kalau na'am ya, na'am a'rifuha. Jadi al-lughata diganti dengan dhamir, dhamir ha, a'rifuha. Kalau tidak bisa, tidak tahu, la, la a'rifuha. Tambahkan la, la a'rifuha. Min ayyi idza'atin tasma'ul akhbara. Min ayyi idza'atin tasma'ul akhbara? Asma'uha. Tasma'u, kamu mendengar. Kemudian yang ditanya menjawab, saya mendengar. Berarti fi'ilnya asma'u dengan hamzah di awal ya. Asma'u. Kemudian al-akhbar diganti dhamir dengan dhamir ha. Jama' ghairu aqil ya. Asma'uha, saya mendengarkannya. Min apa? Idza'ati Jogja, dari radio Jogja misalkan. Min idza'ati Indonesia atau Jumhur Jumhuriyah Indonesia, Radio Republik Indonesia RRI ya. Ini. Min idza'ati Jakarta atau yang semisalnya. Ya. Asma'uha min idza'ati Indonesia atau yang semisalnya. A'tarifu baital mudarisi? Apakah kau tahu baital mudari? Kau tahu bagaimana menjawabnya? Naam. A'rifu hu. Ya. Bait diganti dengan bobit dengan ha. A'rifu hu. Kalau tidak tahu? La. La. La-nya diulang ya. Jadi la yang pertama itu menjawab dulu. La. La. Titik ya. Kemudian kalimatnya. La a'rifuhu. Jadi ada la sebagai jawaban nafi. Kemudian la pada kalimat yang manfi. Ya, la nafiyah. Itu di ada terpisah. Berbeda. La yang satu untuk menjawab dulu. Menjawab nafi. Kemudian pada kalimatnya di awali dengan atau dimasuki oleh la an-nafiyah. La a'rifuhu. La a'rifu al-lughata al-faransiyata. La a'rif kaza wa kaza ataupun yang semisalnya. Baik, ada pertanyaan dari ini tadi? Ya. Dalam tanya jawab ya tadi dhamir, kedudukan, perhatikan. Kalau ya dalam semua bahasa mesti begitu ya. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu belajar? Kamu tahu ini, kamu tahu itu? Yang ditanya pasti menjawab apa? Saya tinggal di sini, saya belajar di sini, saya tahu, saya tidak tahu. otomatis, ya. Antara dua orang tanya jawab, ya, seperti itu. Kalau yang penanya, yang bertanya menggunakan kata kamu atau anda atau engkau, maka yang menjawab akan menggantinya dengan kata saya atau aku atau yang semisalnya. Dalam bahasa Arab juga demikian, dalam semua bahasa demikian, tanya jawab, ini perhatikan, antara dua orang timbal balik, ya, semacam itu. Hanya saja mungkin di sini pada fi'il mudhari' belum di artinya tamrinnya belum dibahas di tamrin ini, mungkin insya Allah pada waktu yang akan datang, tapi paling tidak untuk diketahui dulu tadi dalam tanya jawab, perhatikan yang semacam itu. Jadi berbahasa, ya, perhatikan berbahasa, tidak sekedar lafaz tapi juga makna dan juga tadi siapul kalam konteksnya, ini juga penting, ya, perhatikan itu. Ada yang ditanyakan? Kemudian pada tamarin berikutnya, beberapa tamarin berikutnya insya Allah nanti akan dibahas tentang fi'il mudhari' sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Insya Allah pada waktu yang datang, untuk malam ini sampai ini dulu. Kalau minkum untuk kekurangannya, yang selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala, atas karunia dan bertolongannya. Wallahu'alam, subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.